Kemudian untuk yang nanti di Musdalifah itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Daker Mekah. Dan nanti insya Allah untuk yang bertugas di Mina termasuk di Jamarot adalah kawan-kawan yang dari Daker Madinah. Dan insya Allah seluruhnya sudah siap. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan terkait dengan balai pengobatan, saya kira juga kita sudah seperti biasa membuka pelayanan balai pengobatan Haji Indonesia, baik itu yang ada di Arafah maupun nanti yang berada di Mina. Iya, dan alhamdulillah kondisi jamaah kita sehat semua ya, Pak Cepi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah balik kecuali memang yang kurang baik kondisinya. Ya, ya memang termasuk yang kurang baik kondisinya nanti akan disapari wukufkan gitu. Insya Allah semua calon jamaah haji kita yang wafat sebelum wukuf itu akan dibayar hajikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sudah berapa yang wafat Pak Cepi? Termasuk orang-orang yang berada di pengobatan di ICU yang berada di Rumah Sakit Arab Saudi. Insya Allah semuanya pemerintah akan menghajikan secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah. Amin, insya Allah. Dan semua jam haji kita dapat sekali wukuf dengan sebaik-baiknya balik. Amin, insya Allah. Nah terakhir barangkali Pak Cepi, jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat sudah berapa? Sampai catatan kemarin itu sudah 82 demikian balik. 82 ya. Belum Armina ya. Kok belum Armina ini? Belum Armina. Oh ya. Iya. Pak Cepi? Iya. Halo. Nah, kemudian kondisi nanti Jamarot ini yang kadang sering juga dikhawatirkan oleh para keluarga di tanah air karena kami yakin seluruh dunia bercampur di satu tempat. Yang katanya informasinya sudah 6 lantai ya Jamarot. Kemudian ada schedule untuk yang dipergunakan 4 lantai Mbak Lili gitu. Insya Allah dulu yang memang dikhawatirkan kondisi di Jamarot terutama di Aqobah. Jadi dengan telah dibangunnya tempat Jamarot yang begitu kokoh kemudian dilaksanakan di 4 lantai, kemudian dengan pengaturan bahwa setiap jamaah haji tidak akan bertemu lagi dengan jamaah haji yang masuk maupun yang keluar, maka nampaknya untuk di Jamarot ini bukan suatu hal yang sangat menakutkan gitu. Kalau dulu kan sering mengkhawatirkan, kalau sekarang insya Allah dengan kondisi 4 lantai kemudian dengan penjagaan yang ketat dari pemerintah keamanan Arab Saudi dan juga dan nampaknya mulai 2 tahun terakhir ini jamaah itu bukan suatu hal yang mengkhawatirkan insya Allah, karena semuanya jamaah-jamaah yang melontar ya pada satu jalur itu tidak akan bertabrakan atau berhubungan dengan jalur yang sudah yang melontar. Jadi setiap yang sudah melontar sedang jalurnya akan terus gitu berjalan sesuai dengan alurnya. Baik. Dan tidak pernah ketemu lagi dengan jamaah haji yang selesai melompat. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Haji Cepi atas semua informasinya. Baik. Semoga seluruh petugas termasuk Pak Cepi beserta yang lainnya diberi kesehatan dan para amin. Kita mudah-mudahan doanya seluruhnya mudah-mudahan kita dapat melakukan wukuf di Arafah dengan sebaik-baiknya kembali. Baik. Selamat bertugas Pak Cepi, semoga Allah memberi kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa dimanapun Anda, demikianlah telah wawancara kami bersama Bapak Dr. Andes Haji Cepi Supriyatna selaku Kepala Daerah Kerja Kota Suci Mekah yang saat ini sedang bertugas dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan terhadap setiap langkah yang dilakukan oleh para petugas haji Indonesia. Amin. Sehingga jamaah haji Indonesia bisa teratasi, bisa mudah juga dalam menjalankan ibadahnya. Amin. Kami akan kembali selesai yang berikut ini. Tekad yang telah membulat dan kesabaran yang terpupuk di hati merupakan bekal persiapan diri guna mewujudkan niat suci. Bersama tabungan haji BRI, wujudkan langkah menuju Baitullah. Thank you. dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Lanjutkan jumpa kita di pagi hari ini dalam program Ihram Informasi Ibadah Haji dan Umroh dengan tema Haji Sepanjang Hayat bersama narasumber kita Buya Basri Berpanda. Pemirsa, Anda kami undang selalu untuk bisa berinteraksi di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478. Tuh kan sudah datang. Ada yang nyambung padahal tadi belum selesai, belum selesai urusan itu mengenai sejarah kurban ya. Kurban. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Haja. Iya, Pak Haji Yori. Iya, jadi the first Pak Yori ya. Pak Yori di tempat Pak Ustad. Ya, agak keras suaranya Pak Haji Yori. Pak Yori di tempat Pak Ustad. Iya, hafal. Hafal tuh. Jadi Haji kita berharap supaya mabrur. Betul. Kemudian amin. Kita juga berharap sholat, syaum, zakah dan syahadat kita juga sempurna. Banyak orang berharap seperti itu dan kemudian juga orang berharap mengatakan cinta kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tapi di luar itu dia melanggengkan ketidakadilan, di luar itu dia memecah belah umat, di luar itu dia lebih mengedepankan sistem pengambilan suara terbanyak dibandingkan musyawarah, di samping itu dia itu tidak mewujudkan kemakmuran umat, tetapi mengambil hak-hak umat atau dalam bentuk korupsi umpamanya. Nah, ini bagaimana hukumnya terhadap seorang muslim mengklaim sebagai seorang muslim tapi seperti itu. Dan kemudian saya juga berharap bahwa sholat Idul Adha itu besok itu kita itu bisa bersama-sama sesuai dengan anjuran pemerintah, tetapi bagaimana syaumnya itu berpuasa itu pada saat mereka wukuf, bukan pada waktu hari-hari yang ditentukan oleh pihak yang berbeda gitu. Jadi sesuai dengan pada waktu mereka wukuf itulah kita melakukan puasa haji ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya di belakang Pak Haji Yori. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Amar, apa kabar? Baik, Pak Amar, silakan. Masih di Medan ya? Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam, Bapak. Saya ada dua hal mungkin saya kemukakan. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak sedemikian banyak mengenai haji. Yang kita amati sekarang, apa yang dikatakan tadi Bapak, memang benar-benar ada demikian. Adakah ada penelitian dari Depak atau Litbang di Depak itu, di mana salahnya para haji-haji ini kalau pulang suka apa diistilahkan tomat itu? Haji tomat. Karena tobat di sini tumat. Jadi ada penelitian nggak di mana, apakah di manasiknya ada pemahaman agamanya yang kurang gitu? Jangan prihatin juga, haji ini kan watching listnya udah demikian banyak. Tapi tidak ada pulang haji tidak membawa ke apa ke ketakuan kepada yang lain gitu, menyebar. Yang kedua mengenai wukuf di Arab Saudi kan tanggal 15 nih. Tetapi di sini kita puasanya tanggal 16, jadi nggak barengan gitu. Terus penentuan. Mama ada lagi, satu lagi. Oke, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dari mana? Pak Muhammad. Di mana Pak Muhammad? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah, Pak Kiai. Amin, amin, amin. Sehat jasmani, rohani, ekonomi. Amin. Terus kesana sukses, punya maupun akhirat, penyiarnya juga, sama hadirinnya juga nih, ya. Ya. Semuanya, ya. Ya. Mudah-mudahan. Ya, ini ya. Pak Kiai tadi menyinggung soal catering, ya. Saya pernah. Jadi itu catering itu supaya bisa dibagi aja untuk lauk-pauknya gitu, untuk lainnya sih nggak masalah. Ini kebanyakan yang belakang nggak kebagian, kasihan juga itu kebanyakan ibu nenek-nenek sama kakek-kakek tuh ya. Iya. Jadi pada menggerutu juga gitu, usahakan itu disampaikan ke pada yang di sana wukuf. Iya. Jangan sampai nggak kebagian itu yang belakang. Iya, betul. Iya, pertama, iya. Ya, yang kedua apa? Yang keduanya... ini mudah-mudahan nih jadi haji mabrur ya, amin. Jadi ini juga jadi saran juga kepada semua ya. Ya, jadi saya itu sebelum berangkat haji pernah mimpi dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah bilang, kamu kalau ingin menjadi haji mabrur dan mendapat pertolongan Allah, pertama amalkan Al-Quran katanya ya, ya. Kedua banyak saum, insya Allah ya. Ketiganya kita banyak sholat sunat gitu, tawaf sholat sunat gitu ya. Itu alhamdulillah setelah kita selesai itu Rasulullah datang lagi. Nah ini yang bisa mengikuti jejakku katanya gitu ya. Dan lagi ini mau nanya ini juga, ini masalah perbedaan ya, perbedaan sholat id. Perbedaan ininya terutama ini di kita ini banyak selisih dari ini apa dari ru'yat gitu ya. Ya. Jadi kalau ru'yat kita itu kebanyakan Indonesia 30, kalau di sana di Arab Saudi itu 29. Iya. Ya yang mengikuti Rasul kan selama hidupnya cuma sekali itu yang 30 ya. Kenapa di kita 30 terus gitu? Betul. Itu apa perbedaannya? Tapi saya udah pernah menanya kepada Terima kasih. Trisakti. Iya. Saya sudah paham. Oh iya itu aja. jadi itu apa yang katanya sih beda alatnya apa apa gitu ya. Terima kasih. Dari Bekasi ini, logat Bekasinya itu udah ketahuan banget. Baik ibu-ibu dari Baiti Jarnati, silakan yang mau bertanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maria Kiptiah dari Majelis Taklim Baiti Jannati, Pondok Serut Serpong Utara Tangsel, Kujaya Serpong Utara Tangsel. Ini Ibu ya, yang saya mau tanyakan masalah Rasulullah bersabda bahwa haji itu ke Mina dulu baru ke Arafah. Tapi sekarang ini yang saya perhatikan itu langsung ke Arafah. Ya ini bagaimana ini? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan dari Pak Haji Yori, Pak Amar, Pak Mahmud, Bu Maria Kibia. Ini banyak semua nih. Banyak. Pak Haji Yori menyoroti, kan diharapkan kita memang menjadi haji mabrur, ritual kita sempurna. Iya. Tetapi hampir sama ya dengan Pak Amar nih. Pak Amar sepertinya juga semua. Pulang dari haji sebentar taubat, tapi kemudian kumat lagi nih. Iya. Tomat jadinya. Ini tomat. Ini singkatan-singkatannya pinter juga nih. Silakan Pak Buya. Baik, ini anu kita nih, relasi yang abadi ini. Sahabat, Pak, sahabat ini. Kita Pak Yori, Pak Amar. Iya. Memang tadi saya katakan haji ini ada yang mabrur kan itu sektornya. Kalau yang mabrur haji pasti tidak akan begitu. Itu pasti itu. Kalau istiqomah ya? Istiqomah dia selalu diingatnya, saya sudah haji, ada ikrar saya dengan Allah, janji kita di Arafah, kita taubat benar-benaran, minta ampun pada dosa-dosa, dengan catatan berjanji tidak akan diulangi lagi. Nah itu, aplikasi sebuah haji mabrur itu bukan saja sampai kita selesai ibadah itu saja. Iya. Tapi kembali kita ke masyarakat, yang saya katakan, sosial kapital tadi, jadi hubungan antara masyarakat. Sama, ya. Di sana ujiannya, di sana tes case-nya, apakah benar apa yang kita ikrar kepada Allah itu dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita sesudah kita kembali haji. Tadi yang kita dengar pandangan-pandangan mungkin dalam keadaan realitas banyak juga. Betul. Haji ini yang seperti disebutkan oleh Pak Yori, Pak Anmar dan hampir banyak penanya begitu. Betul. Realitasnya demikian. Jadi artinya bagaimana? Memang tidak semuanya yang mabrur. Pada suatu ketika, pada suatu hikayat, ada waktu itu jamaah haji itu sekitar, kalau saya tidak salah, baru sekitar 400 ribu orang. Ditanya, apakah semuanya yang mabrur? Tidak. Dan sekian banyak itu hanya satu orang yang mabrur, bayangin aja. Masya Allah. Begitu. Jadi satu orang, jadi sulit sekali mendapat kemabruran itu. Sebab kemabruran itu landasan keikhlasannya. Keikhlasan. Tapi kan berarti enggak bisa ya? Hah? Bukan berarti enggak bisa. Tapi doa yang mabrur itu mengampunkan dosa semua. Betul. Orang yang di haji. Mm-mm. Karena dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku dan dosa semua kami yang ada di Arafah ini. Allah janjikan akan saya ampuni semua dosa. Tapi dosa yang diampuni mabrurnya kan hanya satu orang itu. Jadi banyak sekali orang yang tidak mabrur hajinya ya. Contohnya dikatakan Bapak tadi. Apakah haji yang salah? Tidak, haji yang salah, orang yang salah. Pak hajinya yang Pak hajinya, hajinya satu bu hajinya gitu. Yang keliru. Seperti juga salat itu kita tahu kan, inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Maaf, ada enggak orang yang sholat akhirnya kerja yang mungkar-mungkar? Banyak. Banyak ya Bu ya? Banyak. Apa sholatnya? Memang sholatnya tidak khusyuk. Ya toh? Tidak ada apa namanya? Komunikasi langsung dengan Allah, secara interaksi, dan tidak punya rasa malu sama Tuhan dia kan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, dia lupa bahwa apapun yang kita buat, apakah yang kita lakukan, kita selalu dalam kontrol Allah. Betul. Jadi itu masalahnya sekarang. Jadi, tapi saya tidak sependapat kalau semua haji itu seperti itu, tidak. Tidak. Ada yang baik-baik, ada bangtan preman sudah haji dia malah jadi ulama, jadi kiai. Ada perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan. Mudah-mudahan insya Allah orang seperti itu menjadi mabrur. Ya mudah-mudahan para haji yang mungkin tidak istiqomah dalam artian iya, masih saja berbuat maksiat. Kemudian merugikan hak orang lain. Jadi, itu ada gitu ya? Ya banyak indikatornya. Kata kiai saya mungkin juga harta yang mengantar dia naik haji itu pertanyakan halal atau haram. Iya ya, toh? Wah, ini harta dari korupsi dibawa haji supaya membersihkan harta. Waduh, pulang-pulang korupsinya menjadi-jadi kan. Sudah masuk hajinya gitu, enggak dibalas apa-apa. Sudah masuk penjara, uang korupsinya masih berguna kan? Nah. Izin keluar kasih 50 juta kan. Lumayan kan itu. Bisa jalan-jalan keluar negeri. Ya, jadi astagfirullahaladzim. Jadi itu kata, jadi masalahnya sekarang bukan ibadah hajinya, pada kewajiban hajinya itu yang salah. Bukan rukun hajinya itu yang kita pertanyakan. Tetapi individu yang melaksanakan haji itu betul-betul hendaknya kita persiapkan semuanya. Betul. Kita siapkan harta kita yang halal, thayyiban, yang baik. Lalu kita siapkan juga kemampuan kita untuk memahami tentang ibadah haji itu sih, manasik haji yang kita perdalam. Ya, baik. Dan kemudian juga di dalam pergaulan kita tunjukkan tadi, dia selalu menyebarkan kedamaian, salam. Ya. Itu, kemudian dari ketiganya ini, Pak Jiori, Pak Amar, dan Pak Muhammad, itu berkaitan dengan perbedaan Hari Raya Idul Adha. Pemerintah mengumumkan tanggal 17 Hari Idul Adha, tapi ada mungkin organisasi sebagai masyarakat kita juga mengumumkan lebih awal. Ini bagaimana Bu ya? Sebaiknya? Saya mohon maaf, saya satu aja anjuran saya. Karena kita ini ada perbedaan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu di sini pemerintah. Ada yang bertanggung jawab. Pemerintah sudah mengadakan sidang isbatnya, sudah mengadakan pada tanggal 8 kemarin. Nah, itu dengan November. Perangkat dengan teknologi dan juga dengan saksi segala macam. Saksinya dari seluruh Indonesia. Jadi kemudian pemerintah menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 17. Saya menganjurkan ikuti aja lah pemerintah. Ada yang bertanggung jawab. Kita tidak bahas nanti kok si organisasi ini begini. Ada yang mengatakan yang haji itu kan wukuf di Arafah. Ikuti aja jadi imam kita di sana. Pertanyaannya, apa boleh makmum menduluin imam? Iya tak? Betul. Karena saya pernah kejadian itu. Itu kita 4 jam bu, lebih awal. Sodal idil adha itu kan jam 7 kalau di sini kan. di sana baru jam 3 pagi. Betul. Iya toh? Logika aja ya. Nanti kalau berdebat ini semuanya punya argumentasi. Betul. Dan waktunya enggak cukup. Di seminarin pun enggak ada solusinya. Karena memang berbeda. Karena berbeda. Tapi mudah-mudahan yang termasuk ikhtilafil ummatin rahmah ini ya. Amin. Mudah-mudahan itu. Jadi saling toleransi ya. Saya rasa okelah kalau memang ada yang pendapatnya dengan keyakinan. Silakan aja. Tapi jangan ini jadikan perpecahan. Betul. Jadikan perbedaan ini rahmah. Perbedaan. Kalau puasanya puasa sunat juga kan. Iya. Puasa aja 2 hari gitu. Iya, 2 hari. Nanti ada yang bertanggung jawab yang penting kan. Betul. Ulil amri minkum itu adalah pemerintah. Iya. Pemerintah menetapkan tidak serta merta. Diadakan sidang, sidang apa namanya itu? Isbat. Ya, akan diundang semua organisasi kemasyarakatan Islam, diundang pakar-pakar, juga apa namanya itu badan Isyak dan Ru'yat, dan kemudian ano apa ini yang peramal cuaca ini apa? Ya, BMG itu kan, itu diundang dan ditontonkan waktu itu kira-kira di mana hilal itu dipresentasikan. Saya kira canggih sekali. Ya. Nah, oleh sebab itu saya hanya menganjurkan ikutilah yang ditetapkan pemerintah. Karena kita menggunakan sistem ru'yah sebagai informasi. Ru'yah sebagai memang ru'yah. Ya. Jadi kita berdebat itu panjang nanti itu kan. Ya, baik. Ada yang. Kemudian juga apalagi ini tadi, Pak Muhammad mengomentari tentang masalah catering ini, himbauan kepada pemerintah supaya jangan ada yang nggak kebagian karena pengalaman beliau juga pernah kasihan katanya nenek-nenek, kakek-kakek yang pada ngantri gitu kan. Tadi panjang ngomongnya. kemudian katanya Haji Mabrur ini sesungguhnya ada 3 amalan yang senantiasa bisa dilakukan, yaitu amalan dalam membaca Al-Quran, kemudian puasa sunnah, dan juga sholat sunnah diperbanyak seperti itu, Bu ya. Salah satu yang bisa mendukung Haji Mabrur katanya. Iya. Pertama mengenai catering, saya pandang yang saya amati catering ini bukan regulatornya yang salah ya. Itu diatur sedemikian rupa. Tapi masih ada jamaah kita yang takut ketinggalan, takut tidak dapat. Buru-buru. Kemarin saya bilang salah satu kloter itu, tolong kalian atur betul. Kalau belum dipanggil baik di Arafah maupun di Mina nanti. Kloter 17 Jakarta misalkan. Siap-siap. Nah, per kloter itu ada rombongan. Nah, rombongan itu hendaknya satu persatu kan, satu rombongannya dulu. Tapi satu kloter 400 kian itu keluar belak. Iya, ada berapa rombongannya? Wah, akhirnya nanti ambilnya juga Masya Allah. Kayak habis semua, ada tahu-tahu dibuang mubazir. Iya. Nah, jadi artinya perlu juga kita segarkan, jangan saya maaf bukan membela pemerintah ya toh, kalau salah ya salah. Tapi pengaturan sekarang saya lebih tertib. Kenapa sistem itu kita ambil? Maksudnya kalau seorang yang memang daya tampung perutnya itu 3 mangkok nasi, ya ambillah 3 mangkok. Tapi kita yang tahu kan daya tampung perut kita ini. Nah, kalau hanya kemampuannya 1 mangkok ambil. Jangan takut nanti siang enggak dapat lagi. Ambil saja akhir mubadir. Jadi timbal balik lah. Jadi jemaah pun juga harus jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Saya pernah tanya ke maktab. Ada yang berjanji maaf waktu itu saya anggota Amirul Had. Saya temui mengadu, Pak, kami tidak dapat makan waktu itu di Mina. Masa? Iya. Malah di tempat sebelahnya saya kata, waduh, makanan luar biasa ya. Tuh, ini tidak. Saya tanya, kenapa kalian tidak dapat? Oh begini Pak, ini kita sudah ditutup. Nah, saya tanya maktab, ini kenapa Anda kok kurang menyiapkan ini semuanya? Siapa sudah semua? Ini dapat. Bukan tidak dapat, kata kita masih ada persiapan. Tapi dia sudah begitu, sudah. Ya, maksudnya itu provokasi. Oh, gitu. Jadi ini janganlah, padahal kita masih nanti akan diisi lagi ya. Bisa diminta, bisa. Minta ke maktab, ke dapurnya masih. Baik. Itu hanya beberapa saja, Ibu. Setahu saya, catering sekarang ini sangat-sangat cukup. Bahkan ada ibu-ibu ditawar-tawarin tuh, Bu, pulang kita dari Arafah. Itu minuman itu ambil-ambil aja, dia disuruh bawa itu kan. Karena setahu kita juga selain makanan pokok orang Indonesia di sana ada roti, ada roti, buah, macam-macam buah, minuman, telur setengah, telur anu terrebus, betul, dibagi-bagi. Betul. Jadi saya kira persoalan makan itu persoalan yang lalu, tidak sekarang. Sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu. Amin. Nah, Kemudian dari gitu. Ibu Maria Kiptia. Oh iya. Rasulullah pada saat itu haji dari Mina ke Arafah, ya. Tapi kita sekarang diputar dari ya. Arafah dulu ke Mina. Jadi dulu zaman Rasulullah, Bu, beliau memang membawa dulu ke Mina ya. Jadi kalau di Mina beliau menginap malah di sana. Iya, mabit ya. Mabit di Mina sampai salat subuh paginya. Jadi dhuhur asar maghrib isya itu. Nah, kemudian dari sana lalu mabit ke lalu berangkat ke Arafah. Nah. Ya, ini begini, itu tidak suatu keharusan. Kewajiban ya. Nah, itu. Kondisi waktu itu kan berbeda dengan sekarang. Ya. Kalau waktu itu saya tidak salah berapa jumlah haji itu, sangat sedikit kan? Ya, sedikit sekarang. Sangat sedikit. Dan sangat sedikit itu juga berangkatnya dengan onta. Ya. Kendaraannya onta. Nah, kemudian ke Arafah. Sekarang haji itu 3 juta. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Dalam waktu yang bersamaan semuanya umur berangkat ke Mina. Lalu ke Mina ke Arafah, enggak jadi Arafahnya. Betul. Bisa enggak keburu itu. Macet di jalan. Oleh sebab itu ada satu yang menarik dalam ajaran Nabi. Pernah Abu Hubais muridnya, tahukah engkau sebuah cerita tentang bagaimana Rasulullah memberikan jawaban kepada soal pelaksanaan ibadah haji. Katanya ada sahabat bertanya, ya Rasul, kami tawaf dulu baru jumrah, katanya. Jadi tawaf dulu, tawaf ifadah dulu baru jumrah. Jawab Nabi waktu itu, if'al la haraj. Ya, lakukan, laksanakan gitu. Kalau tentara ini kan laksanakan. Ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, kami tawaf dulu baru kami mengadakan apa jumrah. Nabi tetap menjawab, la haraj. Ya, if'al la haraj, laksanakan. Kemudian ada yang bertanya lagi, kami menyembelih dulu baru kita mengadakan tahallul. Iya. Nabi tetap menjawab, laksanakan. Jadi di sini nampak ada suatu pilihan. Bayangkan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah memberikan jalan seperti ini. Nah, dan itu terjadi saat ini ya. Sekarang kalau jutaan orang banyaknya, lalu sama-sama semuanya dulu, apa yang terjadi? Luar biasa. Tadi Pak Cevi ya mengatakan itu, bahwa pemerintah Saudi berusaha semaksimal mungkin mengurangi masalah-masalah terjadi dalam pelaksanaan haji. Nah, kita bayang kalau 3 juta orang sekali ke Jabal Kurban bawa kambingnya, bawa ontanya, lalu baru kalau perintahnya tidak begini, tidak kata Nabi itu if'al la haraj, ya udah lakukan saja mana yang dulu. Tapi yang penting al-hajju Arafah. Jangan sampai di Arafahnya kita ketinggalan ya. Nah, oleh sebab itu para ulama di di Saudi Arabia sudah ada kesepakatan. Tidak apa-apa kalau kita tidak ke Mina dulu. Bu Haji ya. Kita langsung Arafah dibawa. Dan ingat, Bu, 200.000 jamaah haji Indonesia yang akan diangkut nanti ke Arafah. Kalau ke Mina dulu, saya enggak ngerti dah. Di mana ditempatkan dulu lalu berangkat lagi, Masya Allah. Baik, Bu ya, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Ada grup Marawis yang akan menyanyikan sebuah lagu selawat ya. Silakan dari Asyakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan lagi dialog kita di pagi ihram ini, informasi ibadah haji dan umrah bersama Buya Basri Bermanda. Tadi Buya ada sempat yang belum disampaikan Buya ya, kaitan dengan Idul Kurban ini. Iya. Baik, baik Ustazah. Jadi saya tambah sedikit dulu sebelum itu ya, Pak Muhammad tadi ya. Ya itu baik-baik aja itu. Jadi mungkin ciri haji mabrur itu terlihat dari dia makin rajin baca Al-Qur'an, makin rajin sholat, makin rajin. Ya itu. Itu cirinya, pokoknya semua yang indikasi ya, indikasi kebaikan yang muncul setelah dia haji, semua baik, itulah ciri-ciri dari kemabruran haji. Amin, itu saya sepakat itu. Nah. Tapi jangan baca Quran terus, cari makan tidak, gitu kan. Jangan terus duduk di masjid. Saya udah haji mabrur nih, enggak perlu cari makan, anaknya minta uang sekolah. Dimarahin jangan. Kita ditugaskan Allah untuk mencari rezeki. Allah untuk kita juga bukan kewajiban. Baik. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dirahmati Allah, tadi kita sedikit terputus karena melayani publik ya, ini penting betul. Ini kan televisi publik ini. Tadi kita bicara tentang kurban ya. Sebenarnya kurban itu sendiri arti harfiahnya adalah mendekatkan diri artinya. Kurban itu artinya kan dekat ya. Jadi suatu bentuk kita memberikan merealisasikan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Ibrahim alaihissalam beliau begitu ingin antara perintah Allah dan kasih sayang sama anak beliau yang baru saja dilahir, baru saja mendapat anak itu, tapi kepentingan pendekatan diri kepada Allah lah yang diprioritaskan. Utama ya? Diutamakan, walaupun mengorbankan putranya yang sangat dicintainya, sangat disayangnya. Anehnya, putranya ini pun siap untuk melaksanakan. Ikhlas. Malah laksanakan ya. Ya ayahku kalau itu yang diminta. Jadi kurban itu sendiri bentuk dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh sebab itu dalam kita sekarang ada kewajiban kurban bagi mereka yang mampu pada saat itu, realitasnya gitu, maka dia harus mengeluarkan wajib mengeluarkan berkurban. Okay. Nah, bentuknya kan satu kalau di Indonesia kalau yang digantikan Allah untuk pengganti Nabi Muhammad itu kibas ya. Kibas itu seperti domba besar itu. Bulunya bagus. Waduh. Bagus sekali ya, digantikan. Akhirnya itulah yang jadi korban. Ini yang kita lakukan sekarang, bentuk pendekatan dan ketaatan kita kepada Allah, maka lakukan itu. Baik, jangan dilihat-lihat nanti harganya mahal segala macam. Iya. Kalau ada duit ya beli aja. Beli aja. Insyaallah diganti. Amin insyaallah. Buya terima kasih nih, waktunya sudah habis. Iya. Nanti kita lanjutkan, Bu. Baik. Iya. Di lain kesempatan. Insyaallah, insyaallah. Mohon maaf Buya, terima kasih atas semua uraiannya. Ibu-ibu terima kasih atas kebersamaannya dan adik-adik dari Asyakirin terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang luar biasa. Jadi persiapkan diri kita menjelang Hari Raya Idul Kurban dengan puasa sunnah minimal 2 hari ya, sebelum Hari Raya Idul Kurban itu berlangsung. Dan mudah-mudahan jamaah haji kita juga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam beribadah. Amin. Tidak ada halangan yang berarti sehingga bisa menggapai haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.